cerita tentang Ece Samsung. Ece Samsung yang penampilannya rapi dari atas kepala sampai ke kaki. Oh iya iya, memang kami kerja bukanlah di kantor, tapi pakaian kami tak pernah kotor karena kami ini adalah promotor. Ece Samsung selalu memakai baju polo biru, celana dasar hitam sudahlah tentu, sepatunya pun pakai pantopel selalu. Ece Samsung, spesifikasi handphone tak perlu